تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, dan masih pada bab yang kelima berkaitan dengan Talbis Iblis dalam perkara akidah. Dan kita masih pada bahasan talbis iblis terhadap Rafidhah, yaitu halaman 75. Tapi seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, kita mau bagi-bagi buku dulu. Dan sebagaimana janji kita pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang lalu, hari ini untuk akhwat ya. Berapa orang yang belum dapat akhwat? Angkat tangan, nanti ada yang hitung. Mungkin Mama Akila ada? Mama Akila ada? Hah? Ada. Berapa orang Mama Akila yang belum dapat? Yang angkat tangan berapa orang? Wah, 10 banyaknya. Ulun lihat pian Jakarta sampai sesoft. 10. Berapa orang Mama Akila? 10. 20. Pian begitu dapat enggak pian jual kan? Mana saya tahu, saya ceramah aja pian ada yang mencok kan, saya tahu. Di sini ada CCTV-nya, Bu. Hati-hati, Bu. Ustaz ceramah ada uji ibu-ibu di pojokan makan, aduh. Gimana ilmu Anda akan bermanfaat, Bu? Ya. Posisikan Anda di posisi saya, ngomong tapi orang nyuek membelakangi makan. Mending makan di rumah pian, Bu. Wallahualam bissawab. Cuma ada 8 ibu-ibu, jadi mungkin silakan Mama Akila ambilkan ke sini, berikan kepada mereka 8 orang. Mungkin yang lebih lama ngaji ya, mungkin sudah beberapa kali hadir tapi belum dapat ya. Silakan Mama Akila, ada 8 ya. Mama Akila saja yang ambil ke sini, dia yang bagikan ke belakang. Oke. Okay. Ikhwan, insyaallah yakni pekan berikutnya lagi. Oke, okay, perhatikan jamaah sekalian rahimakumullah. Halaman 78 ya. Berikut insyaallah kita akan masuk sedikit berkaitan dengan bagaimana penyimpangan Syiah Rafidhah berkaitan dengan bab-bab fikih. Perhatikan. Di samping itu, sebelumnya kita telah bahas penyimpangan-penyimpangan mereka dalam perkara akidah. Di samping itu, Rafidhah mempunyai banyak khurafat, dongeng yang tidak masuk akal. Dari kata bahasa Arab, khurafat, kedustaan. yang tidak ada dasarnya. Makanya yakni banyak amalan mereka dilandasi dari cerita-cerita dusta. Cerita-cerita palsu yang tentunya dibuat-buat ya. Entah itu berkaitan dengan kehebatan atau karomah para imamnya dan macam-macamnya. Walaupun kita tidak mengingkari adanya karomah untuk seorang wali. Ya, kita tidak mengingkari adanya karomah untuk seorang wali. Tapi yang kita inginkan adalah bahwasanya periwayatan dari karomah seorang wali tersebut sahih. Bukan dibuat-buat. Bukan kemudian cerita dusta. Tidak banyak tentunya, tapi ada riwayat dari sebagian para sahabat karomah mereka. Sebagian riwayat dari para tabi'in. Karena di antara yang disyaratkan oleh para ulama tentang karomah adalah untuk menguatkan iman. Dan para sahabat untuk apa dikuatkan imannya? Loh, imannya paling tebal kok. Juga kemudian tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Maka sebab yang kedua. Untuk menunjukkan bagaimana cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Hingga Allah berikan mereka karamah. Karamah itu seperti mukjizat. Tapi bedanya adalah mukjizat untuk Nabi dan Rasul. Karamah untuk non-Nabi dan Rasul. Tidak banyak tapi ada. Umar bin Khattab memilikinya. Safinah budak Nabi Muhammad SAW memilikinya. Disebutkan kala itu. Tabi'in seperti Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan lain sebagainya. Banyak ya cerita yang penting. Periwayatannya sampai kepada kita sahih. Maka kita akan membenarkan. Tapi kalau kemudian hanya cerita-cerita dusta. Bahkan bisa jadi yang diceritakan. Dia berlepas diri darinya. Seperti para yakni Imam 12. Mereka adalah anak keturunan Hasan dan Husain. Orang-orang yang saleh. Tapi disematkan kepada mereka hal-hal yang tidak benar. Kita yakin mereka pun berlepas diri dari hal-hal tersebut. Karena kedustaan-kedustaan. Yang disematkan kepada mereka. Di samping itu Rafidah mempunyai banyak khurafat, dongeng yang tidak masuk akal, yang tidak ada dasarnya. Mereka juga punya mazhab dalam fikih yang dibuat-buat dan khurafat-khurafat yang menyalahi ijma' ulama Islam. Karena di antara cara kita mengambil, memakai, menggunakan dalil adalah al-ijma'. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi Muhammad SAW, perkataan atau praktek para sahabat. Kemudian, al-ijma'. Ijma' adalah dalil. Ijma' adalah dalil. Dan dalil bukti bahwasanya ijma' adalah dalil, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalil yang membuktikan bahwasanya ijma' para ulama adalah dalil. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tanaza'tum fi syai'in, فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ. Dan jika kalian berselisih paham dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kata Syaikh Utsaimin, jika dipahami secara terbalik, berarti suatu saat kalian bisa bersepakat. Itulah dalilnya. Pemahaman terbalik dari firman Allah. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya di momen yang lain kalian bisa bersepakat. Dan kata Nabi Muhammad, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul kemudian untuk membuat satu kesesatan, tidak. Dan juga di antara dalil bahwasanya ijma' adalah dalil adalah sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keutamaan umat ini, bahwasanya kita semuanya insyaallah akan menjadi saksi untuk benarnya dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika dikonfrontir antara Nabi Nuh dan umatnya, "Hai Nuh, sudahkah kamu menyampaikan risalahku?" "Sudah." "Hai umatnya Nuh, betulkah Nuh telah menyampaikan risalahku?" "Belum." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nuh, siapa yang bisa menjadi saksimu yang membuktikan bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku?" Kata beliau, "Muhammad dan umatnya akan bersaksi untuk saya bahwasanya saya telah menyampaikan risalahmu ya Allah." Kata Syaikhul Utsaimin, persaksian ini berarti bukti bahwasanya persaksian seorang muslim itu diterima. Bukankah seorang alim ketika dia kemudian mengerahkan semua daya upayanya untuk menentukan satu hukum syariat, itu adalah sebuah persaksian. Ya, makanya ketika seorang alim dengan semua daya upayanya dia menentukan hukum syar'i, setelah generasi sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu jain, maka ini persaksian diterima. Itulah di antara dalil bahwasanya ijma adalah dalil. Baru kemudian ada bahasan qiyas. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad, kemudian para sahabat bagian dari sabda Nabi Muhammad, ijma dan kemudian qiyas. Nah, orang-orang Syiah ini menyelisihi ijma ulama Islam. Bahkan di antara kaidah mereka, segala sesuatu yang itu sunnah dari Nabi Muhammad, mereka pasti menyelisihinya. Mereka enggak mau sama dengan praktek kita. Yang kita yakini ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW, mereka pasti menyelisihinya. Karena mereka tidak mau sama dengan ahlus sunnah. Terus masih saja ada orang membela-bela mereka dari Islam. Lawang mereka enggak mau kayak kita. Lawang darah kita aja halal untuk mereka. Gimana mereka orang Islam? Tapi kan mereka membaur. Ya itulah yang namanya, yakni apa istilahnya itu? Taqiyah. Mereka ingin mengelabui Anda. Mereka membaur. Terkadang mereka juga salat. Sampai 2016 mereka hajian. Tapi untuk bikin onar ya. Para jamaah haji yang bercerita ke ulun, begitu nikmatnya hajian sejak 2017. 17, 18, 19. Mudahan 20 juga ada ya. Karena terancam batal juga sepertinya, tapi mudahan ada. Kenapa? Tidak ada orang Syiahnya di 3 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena mereka enggak diberikan visa. Putus hubungan sama Saudi Arabia. Ketika waktu itu ada masalah, mereka bakar kedutaan Saudi yang ada di Iran. Oh, Saudi. Main-main sama Saudi, sampai putus visa untuk Anda. Selesai, Anda enggak bisa datang. Makanya mereka bikin Ka'bah sendiri. Ya, tapi kaum muslimin yang merasakan bagaimana nikmatnya ibadah haji tanpa gangguan orang-orang ini. Karena intinya untuk bikin keributan. Kemudian memberikan image yang buruk kepada negara Saudi Arabia. Gimana sih pelaksanaannya? Ada kecelakaan sih. Mereka yang bikin ulah. Ulun pernah waktu itu 2004 ya, terakhir ulun hajian. Dan waktu itu yakni tenda kita di samping tenda atau kemah-kemahnya orang-orang Iran. Betul-betul ulun mendengarkan langsung dengan telinga ini dan istri ulun juga sebagai saksinya bagaimana azan kala itu Muhammad itu dirubah sama dia sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu diganti Ali. Itu juga kaum muslimin dan ulun yakin kaum muslimin kala itu TKW, TKI itu ya mereka awam lah. Tanpa mengurangi rasa hormat. Mereka saja kemudian rata-rata terperanjat. Kok gini ya? Orang umum aja itu merasa, ya kok aneh begini azannya? Ya, karena bukan Islam. Ada yang bela-belain mereka Islam. Lanjut. Nah, di antaranya yaitu beberapa masalah yang aku nukil dari tulisan tangan Ibnu Aqil. Dia berkata, saya menukilkan dari kitab Al-Murtadha yang berjudul Fima infarat bihi al-imamiyah. Yani akidah imamiyah yang tersendiri, spesial, khusus. Kurang lebih terjemahannya kayak gitu ya. Yang tertuang pada bait-bait berikut. Jadi seperti kasidah atau bait syair ya. Perhatikan, banyak perkara disampaikan oleh beliau di sini. Satu, tidak boleh sujud atas sesuatu selain tanah atau tanaman tanah. Maka sujud di atas wol, kulit, dan bulu tidak boleh. Bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Telah diberikan kepadaku 5 perkara tidak pernah Allah berikan kepada nabi dan rasul sebelumku. Artinya ini perkara khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untukku ini bumi ini sebagai tempat sujud, masjid dan suci. Boleh sujud di mana saja kecuali Anda di WC atau Anda di kuburan, enggak boleh. Di luar itu Anda bisa sholat. Dan alhamdulillah kita punya masjid. Kemudian tidak, maka tidak boleh sujud di atas wol, kulit atau bulu. Jamaah, yang diperdebatkan para ulama itu adalah kalau tempat sujud kita seperti asfanj, seperti busa yang sangat tebal. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau di antara yang mengharamkan. Walaupun tentunya di akhir hayat beliau, yakni beliau rada merubah sedikit fatwanya, yakni ke level makruh. Dan beliau berkata, kalau saya ada salah bicara, kasih tahu saya, beliau sekali bersyekh Al-Utsaimin, kasih tahu saya. Mungkin di awal-awal juga kayak banyak orang ya, kencang di perkara tertentu dengan bertambahnya umur. Kasih tahu saya, kata beliau. Apa gunanya telepon-telepon ini, kata beliau. Telepon saya. Kalau saya memang salah, saya akan rujuk. Kalau memang saya benar, saya akan terangkan kebenaran itu. Dan ini di antara perkara itu. Bukan cuma membid'ahkan waktu itu, beliau mengharamkan salat di sejadah atau di tempat sujud yang sangat tebal. Tapi kemudian beliau memakruhkannya. Kenapa? Kalau misalnya orang itu sujud, tapi dia masih merasa, bisa merasa tanah, bisa merasakan tanahnya, bisa merasakan tehelnya, bisa, artinya mantap. Betul-betul sujudnya itu tidak, kadang ngambang. Saking tebalnya. Ulun pernah sholat di tempat seperti ini, di imaman biasanya, sangat tebal. Itu masuk sekali. Karena terlalu tebal. Artinya saya tidak merasa, iya, tidak mantap tangan ini. Jadi rada goyang-goyang. Ya. Syukur gak keluar Will Smith warna biru, kemudian saya, wah, jadi Aladdin saya. Apa itu ya? Iya. Itu dimakruhkan. Tapi kalau di atas sejadah seperti kita seperti ini, hukumnya basicnya mubah. Berkaitan dengan wall, berkaitan dengan bulu, jamaah, para sahabat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sendiri. Iklim Madinah, itu terkadang kalau panas, panas sekali, dingin-dingin sekali. Tempat sujud, kalau langsung di atas tanah, akan sangat panas. Dan mereka terkadang menutupinya dengan kain. Dan kainnya terkadang wol, kainnya terkadang juga yakni bulu. Dan Nabi Muhammad biarkan. Makanya Anda akan dapati orang Syiah salat, mesti ada, apa tuh? Ya, ada tanah. Jadi mereka sholat juga di karpet-karpet segala macam, tapi ada tanahnya. Pokoknya sujud tuh harus di tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Wah, itu mantra itu ya. Bikin repot. Sama juga di antara keyakinan mereka yang namanya ketika hajian, itu tidak boleh betul-betul ada sesuatu di atas kepala. Yang dimasukkan Nabi Muhammad itu yang langsung. Anda kalau sudah ihram enggak boleh menutup sedingin apapun cuaca kala itu, Anda tidak boleh menutupkan kain ihram Anda ke kepala karena sangat dingin, karena kalau telinga ketutup lumayan hangat. Enggak boleh. Tapi kemudian kalau misalnya karena sangat panas, Anda pakai payung boleh. Safar dari satu titik ke titik yang lain di Masjidil Haram kemudian Anda pakai bis boleh. Orang Syiah bisnya pun kopong. Dipaculnya kapnya tuh. Ya. Kita akan tahu nih orang Syiah kalau mereka naik bis dan enggak ada kapnya. Enggak ada. Wallahu a'lam bissawab. Jadi aneh-aneh ya, bikin repot sendiri. Bikin repot sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Jadi berkaitan dengan yakni sejadah yang busanya sangat tebal, itulah yang diperdebatkan para ulama. Sampai level keabsahan salat memang diperdebatkan. Cuman jatuh levelnya kepada kemakruhan selama orang itu tidak bisa merasa mantap dalam sujud. Kenapa? Karena mungkin sangat tebal. Apalagi sampai sekepala pian lunglup. Wah. Itu terlalu tebal. Bisa jadi Anda sujud di kasur air itu ya. Lanjut. Al-istijmar, bersuci dengan batu. Tidak sah untuk mensucikan kencing. Ia khusus untuk bersuci setelah buang air besar. Pengkhususan seperti ini bikinan mereka doang. Selama kita yakni ada air, ya kita pakai air. Kalau wudu tidak ada air, tayamum. Kalau kemudian kita bersuci, istinja, istijmar, tidak ada air, maka pakai batu. Mau depan atau belakang. Karena itulah penggantinya. Tidak ada pengkhususan, yakni belakang batu itu untuk belakang saja, tapi kalau depan harus pakai air. Lah airnya kan lagi enggak ada. Gimana sih? Seseorang yakni membersihkan dirinya bersuci ketika buang air besar atau buang air kecil dengan batu karena lagi enggak ada air. Ketika Anda pilah depan harus pakai air, batu itu kalau di belakang doang. Lah airnya kan lagi enggak ada. Gimana ini, Bro? Makanya penggantinya itu batu, mau depan atau belakang. Wallahu alam bisawab. Makanya bagus tuh sebagian teman-teman yang punya cincin batu akik. Mun pas ke dada banyu ya lo, batu nih ya. sorry. Kebablasan pembahasannya. Ya pakai batu yang bersih lah ya, yang bersih. Dan di zaman kita modern seperti ini, di antara para ulama kontemporer kita menyatakan bahwasanya tisu itu pengganti. Tisu itu pengganti. Tisu basah dulu, baru kemudian tisu keringnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, tidak sah mengusap kepala kecuali, ini bab wudu. Tadi bab istinja, istijmar. Tidak sah mengusap kepala kecuali dengan sisa air yang masih basah di tangan. Jika dia mengambil air baru, maka tidak sah. Jika dia mengusap kepalanya dengan air itu, sehingga dia harus mengulangnya dari awal. Ini teman-teman dari NU bisa marah nih, kita sampaikan. Antum sampaikan nih, fikihnya orang Syiah ini kepada teman-teman kita yang Nahdiyin, Nahdlatul Ulama. Karena mereka mengambil air terpisah dan kemudian membasuh aja. Tapi mengambil air terpisah kan? Dibilang, gak sah loh wudunya. Tolong jangan dipotong-potong, ini perkataan Syiah, bukan perkataan Wahabi. Tapi tidak jemaah. Yang kita tahu dari tata cara wudu Nabi Muhammad SAW, beliau ketika mengusap, disebutkan di hadis Sahih Bukhari Muslim, beliau mengusap dari depan bermulanya rambut beliau ke belakang, ke apa ini namanya, punuk, kemudian mengembalikannya ke depan, dan dalam riwayat Imam Ibnu Majah ada tambahan, dan memasukkan jari beliau ke telinga dan membersihkan bagian belakang telinga dengan jempolnya dan bagian dalam dengan yakni telunjuknya. Selesai. Lalu bagaimana dengan praktek sebagian ikhwah atau teman-teman kita kaum muslimin yang mengambil air terpisah dan mengusapnya? Riwayat yang lain, walaupun diperdebatkan periwayatannya, tapi sah wudunya. Dibilang enggak sah. Makanya aneh-aneh. Dan orang-orang Syiah yang pernah ulun lihat, karena ulun ketika di sana mereka belum terlarang, 2000-2004, mereka itu ketika di bagian kaki selalu mengusap. Enggak pernah mereka cuci, selalu mengusap. Mengusap di atas khuf, mengusap di atas sepatu, mengusap di atas kaos kaki, mengusap di atas khuf, yaitu yakni sepatu tipis dari kulit, itu ada momennya memang. Ketika mungkin yani, cuaca sangat dingin, karena intinya dingin itu kalau telinga kita kena air atau kaki kita kena air. Tapi kalau kaki kita kena air, itu jauh lebih merasa dingin kita dibandingkan telinga. Karena contohnya kayak telinga tadi, kita kan ketika telinga itu cuma sisa air yang ada, mengusap, selesai, sedikit. Tapi kalau air, kalau kaki kita membasuhnya, maka akan sangat dingin. Boleh mengusap itu. Tapi tentunya tidak di semua momen. Enggak di semua momen. Mereka di semua momen. Kenapa? Salah dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Famsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Mereka pakai li. Harokatnya dalam arjul yang berarti kaki-kaki itu pakai harokat kasrah. Artinya ini dinisbatkan atau disandarkan kepada usapan. Usapan itu kepala, dan berarti kaki juga diusap. Biru, yang belajar bahasa tahu. Biru usikum wa arjulikum. Dua-duanya kasrah. Artinya ini berdekatan. Berarti kaki itu juga diusap. Padahal perhatikan firman Allah. Famsahu biru usikum wa arjula wa arjulakum. Dia maf'ul. Dia objek. Tapi penisbatannya kepada tangan dan wajah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dia nisbatnya kepada basuh. Artinya kaki itu dibasuh seperti wajah dan kemudian juga tangan. Kepala, usap, kaki, basuh, bukan usap. Jadi beda harokat dalam bahasa Arab, merubah semuanya. Tapi mereka itulah yang merubah harokatnya. Allah yang bisa. Intinya, pengoler jemaah. Pengoler kena banyu. Lanjut. Aneh-aneh ya. Jadi enggak usah serius ya, apalagi sampai ada yang sangat khusyuk. Jangan, ini sedang kita sedang bahas kelompok sesat ini. Jadi jangan terlalu serius, santai aja. Cuman jangan juga sambil makan pencok ibu-ibu. Saya tahu dari dulu, cuman baru-baru ini terjadi lagi kan. Berarti tidak pernah belajar namanya. Ya mungkin ya 1-2 orang saja ya, enggak semuanya, mohon maaf. Mungkin oknum saja. Dan mungkin kita berbaik sangka, beliau berpuasa tadi misalnya, Senin. Dan ketika azan, beliau sudah di masjid, beliau ingin makan. No problem, enggak ada masalah. Jadi masih. Tapi kalau misalnya pengajiannya Selasa, mungkin puasa juga ya. Mungkin dia puasa Daud. Ya. Tapi kalau Rabu, mungkin dia sedang bayar puasa ya. Artinya kita berbaik sangka terus lah. Makan aja pian gue. Maok. Saya sudah pertimbangkan jawaban Anda juga. Ya. Jamaah, Imam Syafi'i itu membuka lembaran kertas ini. Dia, zaman Imam Syafi'i sudah ada kertas, tapi mungkin sangat kasar ya. Beda kayak zaman para sahabat, betul-betul menulis itu di batu, di pelepah kurma, enggak ada, belum ada kertas. Di zaman Imam Syafi'i sudah ada kertas. Nah, beliau membuka lembaran kertas ini di hadapan Imam Malik, guru beliau, itu sangat pelan-pelan. Kenapa? Karena menghormati gurunya. Pelan banget. Supaya enggak keluar suara. Ini yang keluar suara. Krauk-krauk. Jambu. Ya pada buku. Jambu biji. Bijinya. Itu diikut sidin juga ya. Papian kada bunyinya. Karena giginya sudah gigi palsu ya. Jadi lebih kuat ya. Tergantung lemnya juga. Lem setan. Wah mantap. Wallah alam bisa. Lanjut. Kalau Anda punya orang tua sudah cukup tua dan Anda membawakan makanan, jangan bawakan kacang ya, itu menghina. Nyawa menyambati undah aja, karena giginya sudah enggak ada. Dikucuk-kucuk sidin. Buat ketoples kucuk, buat ketoples. Diambil sidin mesinnya aja. Bulan depan Anda ke sana, banyak malah kacang, banyak makan jenak kaya, Pak. Gimana makan mak itu, Bang? Kembari kucupi aja ya. Memang cerita aslinya enggak gitu ya. Ngasih silver queen. Jadi kalau ngucup coklatnya aja, anak ini bingung dari mana pengen biji kacang mah. Dari silver queen yang kamu julung. Wah, kacang ya, kamu makan ya. Mantap ya. Setoplesan maka pulang habis. Gak apa-apa ya. Bekas air liur orang tua sendiri. Jamam. Berikutnya. Santai ya. Jangan serius-serius ya. Ini lagi bahas kelompok sesat ini. Kemudian, hukum fikih yang lain lagi. Versi Syiah, laki-laki yang menzinai seorang wanita bersuami, maka wanita itu haram baginya selamanya. Menzinainya aja haram, ngapain menzinai selamanya? Orang belaki dizinai. Sekiranya sang suami menceraikan wanita tersebut, maka laki-laki itu haram menikahinya untuk selama-lamanya. Makin ngawur ya. Jamaah, katakanlah seorang telah berzina. Na'udzubillah, dosa yang mengerikan. Dan kemudian seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perempuan itu halal. Laki-laki tadi pernah menzinai, bersuami atau tidak kita katakan. Kalau tidak haram, bersuami lebih mengerikan karena hancur kehormatan seorang laki-laki ketika istrinya digauli laki-laki yang lain. Hancur kehormatan seorang laki-laki istrinya bisa digauli orang. Kita katakan, punya suami atau tidak, waktu berjalan dan bertaubat. Apakah kemudian perempuannya haram? Enggak, dia orang lain. Halal mereka untuk menikah. Asal sudah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah alam bisa. Ini kaidah dari mana? Untuk perempuannya tentunya, yakni, kan gini ya, kan, kenapa Iran di antara yang paling tinggi yang kena virus sekarang? Ya karena kebiasaan mereka nikah mut'ahnya itu. Bahkan seorang bisa menggauli, yakni saudaranya sendiri, bahkan mungkin orang tuanya. Mengerikan sekali jamaah. Tapi kalau kemudian diminta anak perempuannya, enggak mau dia. Tapi kalau dia untuk semua perempuan mau. Bahkan para imamnya juga melakukan hal demikian. Yang bahas bukan kita. Bahkan yang menginvestigasi itu channel-channel internasional, BBC, mereka menginvestigasi perkara begini. Bagaimana melegalkan pelacuran sebenarnya? Bukan kita yang bahas. Orang yang umum saja itu memandangnya luar biasa keji. Bahkan orang kafir. Kenapa? Karena melegalkan zina. Atas nama agama. Kalau kemudian melegalkan ada tempat prostitusi jelas, lain mereka pandangannya. Tapi enggak, ini atas nama agama. Bahkan di malam pertama, yakni syekhnya boleh, kemudian dia yang merasakan lebih dulu. Peraturan agama. Peraturan yang mereka bikin. Penderita AIDS tertinggi setelah Amerika itu Iran. Enggak tahu sekarang, mungkin Iran nomor satu, kita enggak tahu. Penyakit laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Lelaki yang menzinai seorang wanita bersuami, maka wanita itu haram baginya selamanya. Wanita itu ketika bersuami, Anda tidak berhak kemudian melakukan tahbib saja tidak boleh. Melakukan tahbib saja tidak boleh. Menyebutkan aib seorang laki-laki di depan istrinya. Agar nanti si perempuan ini minta cerai dari suaminya. Ketika sudah cerai, saya nikahi. Itu tahbib. Atau juga sebaliknya. Jadi menyebutkan seperti itu saja di kita, enggak boleh. Laki kamu tuh tahu lah. Ada apa kak? Bini ini sudah mengiokak, pang. Baper lakiannya. Laki kamu tuh mau di kantor. Ya Allah, gawian. Iya kakak, aku karena peduli mana. Aku kesakan di kamu nih. Biasa. Kampret lagi bikin ini, jebakan. Jebakan Batman ya, biasanya istilahnya. Iya. Oh, kayak itu kakak. Apa ya kemelakian kayak itu. Ada lakian yang baik di luar sana insya Allah. Minta cerai aja kan, padahal dia yang baik. Melakukan tahbib begitu saja, di kita gak boleh. Apalagi na'udzubillah sampai menzinai perempuan bersuami. Dan belum pernah ceritakan di Baitul Hikmah. Di Banjarmasin ini. Sukanya itu memacari perempuan yang bersuami. Kenapa? Karena sakit. Orangnya sugih. Bisa panen gerbang rumahnya aja, rumah kita tuh panen gerbang rumahnya aja. Mau diduitakan kawal rumah tipe kayak rumah kita misalnya, tipe 70K, 100K, inya gerbangnya aja. Sugih benar pokoknya. Artinya dia nikah 4 bisa. Finansial kuat. Tapi apa? Ya memang sakit aja. Mungkin tidak tergugah hasrat seorangnya kecuali bini orang. Di mana? Di Banjarmasin. Kenapa saya tahu? Salah satu korban yang akan dia rayu berikutnya adalah istri ikhwah kita. Ikhwah itu yang bercerita ke saya. Dipukulinya orangnya tuh. Habis dipukulinya. Dan ketika ke polisi, kan orang berduit ya, ikhwah kita itu yang ingin dipenjarakan. Jarnya, ayuh aku sandang, biar jauh aku masuk penjara. Tapi amun aku keluar, pian sebertahan ulun mati. Polisi ditunjuk sama dia begitu. Polisi ditunjuknya di wajah sama dia. Ya orangnya itu, ya polisinya juga. Pian bertahan, ulun mati, mun ulun keluar. Ayuh, gak jadi akhirnya. Nah, ya harus, ya apa istilahnya, jiwa preman Anda harus keluar. Tato Anda betul-betul naga, bukan cacing. Oh, alami suap kita adhan dulu. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita ulangi, laki-laki yang menzinai seorang wanita bersuami atau tidak tentunya haram perbuatan zina, satu-satunya dosa yang dilarang untuk mendekati bukan melakukan. Maka wanita itu haram baginya selamanya. Tentunya tidak. Seorang yang na'udzubillah pernah berzina kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perempuan itu basicnya orang lain, boleh dia menikahinya setelah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, berkaitan dengan postingan ulun beberapa hari yang lalu tentang zina adalah hutang, banyak sekali pertanyaan yang masuk di DM dan di WhatsApp lebih banyak. Pertanyaan yang mirip. Apakah ketika seorang sudah bertobat tetap dia akan membayar hutangnya? Mungkin suatu saat terjadi pada istrinya karena dulu dia pernah berzina. Mungkin suatu saat terjadi pada suaminya karena dia dulu pernah berzina. Mungkin terjadi pada anaknya, pada cucunya, gimana? Dia sudah bertobat. Maka hukum asal pertobatan orang jika sudah bertobat selesai, Allah sudah ampuni. Tapi untuk menjadi pertimbangan, perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kaffaratun lahu. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah fahuwa ila Allah. In sya'a 'afa 'anhu wa in sya'a 'aqabahu." Yang artinya adalah, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, siapa yang pernah melakukan perbuatan maksiat itu kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, entah dia dicambuk karena dia mungkin bujang, entah dia dirajam karena dia pernah menikah, maka hukuman itu akan menjadi kafarah untuknya. Selesai dia. Karena sudah dihukum. Dan siapa yang pernah melakukannya lalu Allah tutupi maksiatnya, enggak ada yang tahu. Dan negerinya juga bukan negeri yang mempraktekkan hukum rajam dan juga cambuk untuk pezina. Maka urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa mengampuninya karena Allah Maha Pengampun. Udah tobat kok. Atau Allah menghukumnya sesuai kehendaknya. Karena Anda kan berdosa. Allah adil. Anda berdosa, Allah balas dong. Simple. Ini untuk jadi bahan pertimbangan. Tapi hukum asalnya adalah bahwasanya ketika bertobat selesai. Dan tidak ada dosa yang diwariskan kepada orang lain. Masing-masing kita berbuat sendiri. Masing-masing kita memilih perbuatan kita sendiri. La taziru wa ziratun. Wizra ukhra. Tidak ada seorang kemudian dibebani, yani, atau tidak ada dosa kemudian yang dibebankan kepada orang lain. Tidak ada. Masing-masing kita bisa memilih. Betapa banyak orang terlahir dari orang tua yang kurang baik, dia jadi anak soleh kok. Ya. Itu tidak sedikit. Orang tuanya ancur-ancuran. Bahkan mungkin dia tidak tahu siapa bapaknya. Bahkan dia tahu perbuatan orang tuanya dan dia anak tidak halal. Tapi dia saleh, dia saleh. Kenapa? Dia memilih jalannya. Dosa orang tuanya. Enggak ada hubungannya. Jadi jangan sampai kemudian salah paham dengan postingan yang ulun post ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang itu adalah juga perkataan Imam Asy-Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i menanggapi sabda Nabi Muhammad SAW. Berbuat baiklah kalian, yakni pada orang tua kalian. Nanti anak kalian akan berbuat baik pada kalian. Dan jagalah kemuliaan kalian. Ada hasrat seksual, salurkan dengan cara yang benar, menikah. Jaga kemuliaan, kehormatan, iffah. Kalian tidak menjaganya, istri kalian tidak akan menjaganya. Dan betapa banyak, bukan betapa banyak, dan ada kasus ya. Memang seorang wanita itu ingin membalas suaminya karena tuh suaminya berzina, dia ingin balas dengan perzinahan juga. Ini bodoh. Anda bukan pembenar sabda Nabi Muhammad, tapi ini kebodohan. Supaya sakit hatinya, enggak, Anda bodoh. Kenapa? Anda nanti bisa membayarnya. Keumuman sabda Nabi Muhammad SAW. Perbuatan yang keji. Jadi hukum asal pertobatan selesai. Tapi ingat, kata Nabi Muhammad, jika Allah menghendaki, Allah akan membalasnya. Dan di antara balasannya adalah kegundahan. Di antara balasannya adalah azab, kegusaran, kegundahan. Selalu enggak enak. Kenapa? Ada bisikan itu terus. Belum sering menyampaikan faedah ini. Karena ketika Anda sudah menikah pun, proses Anda didatangi suami Anda, proses Anda mendatangi istri Anda, mesti mirip. Mesti mirip. Dan pasti Anda akan terngiang kejadian waktu 5, 10, 15 tahun yang lalu. Azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk memori Anda rusak. Akhirnya malas beribadah. Kenapa? Aduh, saya kotor. Akhirnya malas beribadah, malas pengajian, malas. Kena. Kenapa? Gara-gara satu dosa itu. Maka bertobatlah. Dan tetaplah rajin mengaji, salat on time, baca Quran. Karena itu di antara senjata iblis untuk membuat kita menjadi orang yang kotor. Di antara keterangan Syekh Sa'di untuk tafsir surah Az-Zumar 57. Aduh, saya ini kotor lah untuk apa? Saya ingin masih saya ini kotor lah. Enggak layak saya berteman dengan orang baik. Itu kerjaan syaitan. Allah mengampuni semua dosa. Syirik saja Allah ampuni. Apalagi yang levelnya di bawah syirik. Walaupun kita tidak meremehkan dosa zina. Ya bahaya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tolong jangan salah faham. Tapi ingat, jadikan bahan pertimbangan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Maha Adil. Anda melakukannya rahasia sendiri, tidak ada yang tahu. Anda merasakan azabnya pun sendiri, tidak ada yang tahu. Bahwasanya selama ini Anda enggak enakan, enggak nyaman ke masjid, enggak nyaman baca Quran, enggak nyaman salat. Kenapa? Karena dosa masa lalu ya. Azab dari Allah. Hadapi. Bertobatlah taubatan nasuha. Ya, ini Anda bisa taklukkan yakni syaitan dengan yakni iman. Lanjut. Adalah haram hukumnya menikah dengan wanita ahlul kitab. Ini di kita ahlus sunnah diperdebatkan. Tapi yang saya ikut yakni yang saya condong kepadanya adalah pembolehannya. Ya. Kalau kita yang perempuannya, nah itu baru haram tuh. Tapi kalau kita yang laki-lakinya dan kemudian perempuannya Yahudi atau Nasrani, ya boleh. Perempuan-perempuan mereka kata Allah halal untuk kalian. Tapi perhatikan bagaimana Allah membuat percontohan dalam Al-Qur'an. Wala amatun mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Ini jadikan bahan pertimbangan yang lain untuk bab ini. Dan seorang budak wanita. Budak. Tidak ada cantik-cantiknya lah pokoknya. Tidak menakjubkan. Kulitnya, rambutnya, semua. Yani sifat yang kurang nyaman dilihat ada pada budak. Tapi perhatikan percontohan yang Allah buat. Budak perempuan, tapi mukminah. Lebih baik dibandingkan seorang musyrikah. Walaupun dia menakjubkan kalian. Putih, tinggi, kipas angin. Putih, pintar masak, rice cooker. Maksudnya sifat perempuannya wah gitu ya. Tapi dia adalah musyrikah. Ini lebih baik. Dan kita berbicara di zaman kita sekarang ini, subhanallah, muslimah pun masih banyak. Tapi tetekar denang sebungas itu Anda belum nyari. Matanya teteh biru, bisa pakai soft lens. Kulitnya teteh putih banget, bisa pakai backline. Cari dulu ya, muslimah banyak ya. Yang rumahan gitu, yang gak pernah keluar. Keluar kalau ke rumah kebakaran doang, gak ada. Wanita macam apa itu? Oke, lanjut. Talak yang digantungkan dengan syarat itu tidak jatuh walaupun syaratnya telah terpenuhi. Enggak bisa. Ini terjadi. Ini dibahas oleh para ulama. Talak tapi dengan syarat. Dia seperti sumpah. Kalau kamu pergi ke rumah orang tuamu, maka kita selesai. Kita cerai. Dia ngasih syarat kepada istrinya. Ingat ya, talak itu dari suami ke istri. Khulu itu dari istri ke suami. Tolong dibedakan. Talak itu hak suami kepada istri. Tapi kalau kemudian suami ini pelaku maksiat, si istri berusaha lama bersabar dan menasihati, tentunya lanjut, silahkan khulu. Ingin melepaskan, dari kata bahasa khala'ah, melepas, melepaskan pakaian. Saya tidak ingin kamu jadi suami saya. Kalau Anda ajukan khulu, kemudian sudah masuk ke PA, pengadilan agama, jangan sampai kemudian Anda enggak paham hukumnya. Sudah ajukan khulu, tapi suami malah minta, kawah kading, kawah aja. Oh, Anda pengen pisah atau enggak? Ya. Karena dia menganggapnya selama belum keluar, yakni sertifikat cerai, dia harus layani suami. Kan Anda pengen pisah sama suami. Di antaranya, ya Anda menggugurkan hak, Anda menggugurkan kewajiban semuanya, termasuk ketika dia nyeruduk pengen. Oh, ada. Pian kamar sebelah. Wallahualam bissawab. Jadi harus faham perempuannya hukum ini ya. Karena laki-laki pintar ngerayu, belum keluar juga dingnya. Suratnya belum keluar juga dingnya. Kayak itulah kak. Kamu masih wajib layanin aku. Dasar lakian, makanya aku kadang tujuh lakian. Jago ngerayu. Perempuan harus pintar. Khususnya berkaitan dengan hukum agamanya. Nah, kalau seorang laki-laki mengatakan demikian, dan terjadi, istrinya pergi ke rumah orang tuanya. Dan ini pendapat jumhur, terjadi talak itu. Kenapa Anda bikin syarat? Kalau kamu keluar rumah, ke rumah orang tuamu, maka kamu saya ceraikan. Dan betul dia lakukan, cerai. Bagaimana kalau misalnya dia ingin mencabut syarat itu? Boleh. Ya, boleh. Karena terkadang siapapun di antara kita ketika di bawah pengaruh emosi, bisa ngomong macam-macam. Maka hukumnya kata para ulama, dia seperti yamin, seperti sumpah. Maka Anda harus bayar kafarah. Dan silahkan kembali. Kafarah yamin, kafarah sumpah, kafarah nazar, sama. Memberi makan orang miskin 10 orang, satu orangnya standar makanan yang bagus. Walaupun mungkin untuk kita, yani beras saja beras, 1,5 kilo sama dengan ukuran untuk apa? Untuk fidya, 10 orang. Enggak ada, kasih mereka pakaian yang layak. Laki-laki pakaiannya gimana selengkapnya? Perempuan bagaimana pakaian selengkapnya? Standar 10 orang. Enggak mampu juga membebaskan budak. Enggak ada ini di zaman kita sekarang. Maka yang terakhir, puasa 3 hari berturut-turut. Itulah kafarah yang harus dilakukan ketika istrinya betul-betul tulak padahal dia baru sadar. Sebenarnya kesalahan itu ada pada saya. Nah, ulun tulak nah, ke rumah obah dulu aja. Cerai kalau kita, kada jadi dingin, kada jadi. Anak kita ada 5 nih. Apa? Aku kada beranakan anak kucing. Hehehe. Jadi harus bayar kafar. Anak kucing sekalinya. Maka mamanya hamil pulang. Anak sudah 5, hamil pulang. Ya, kucing sebelah bang. Nang pina preman muhanya ada lorong. Ada. Sebenarnya kadang-kadang kucing seperti itu, Anda klaksonnya aja dia gak kaget. Kenapa? Ulun pernah ngetes. Pas parak ulun klaksonnya, begini dah uang dia. Ya Allah. Ya Allah. Masangarnya kucing. Ada kan ada kadang-kadang kan kadang au ya kaget kan ada ya enggak yang gede itu yang kadang, ya, premannya kampung lah. Kelang klakson lu nyaring lo. Enmek tapi klakson lu weng. Menyeramkan. Maksudnya apa yang aja anak ngeprank undak kan aja. Nyawa ndak prank ya. Mbah ulun lewat anyarnya astagfirullahalazim. Takajut gua ndak ada ya. Jaga image ya kucingnya ya. Ini pelajaran apa sebenarnya? Lanjut ya. Talak tidak jatuh kecuali dengan kehadiran 2 saksi yang adil. Enggak benar. Ketika suami mentalak istrinya, enggak harus pakai yani saksi. Ikamku hadanglah. Mana orang gila. Hendak mencerai bini. Hadang ikam sini. Keluar paman pentol. Paman sini. Paman pentol. Nukar pentol kah? Dari saksi. Pian nikah kah? Nikah mu hanya wa ini. Hadangi paman lasikum. Siapa pulang je? Hadangi bibi jamu. Bi sini bi. Tapi kalau perempuan kan harus 2. Harus 2 bibi jamu. Bertiga kumpulan. Kucerai. Kan repot. Bahkan mungkin ketika proses itu terjadi pun sudah kada. Kada jadi gini cerai ya paman pentol. Nukar pentol dulu bang. Kada juanda ya. Gesen apa pian mengia ulun kalau begitu? Nukar pentol kada jadi. Jadi saksi kada jadi. Enggak. Terjadi walaupun tanpa saksi. Kecuali satu bab. Bahwasanya perempuan mengatakan ke keluarganya, saya telah diceraikan. Padahal suaminya tidak pernah menceraikan. Nah, itu yang harus Anda datangkan saksi. Siapa saksimu yang membuktikan bahwasanya suami menceraikan? Enggak ada. Itu dalil bahwasanya hak suami menceraikan. Dan enggak harus pakai saksi. Rujuknya pun enggak perlu pakai saksi. Dengan bahasa isyarat pun bisa. Dengan kemudian kedipan mata ding, yuk, itu sudah rujuk namanya. Nah, papi yang kaya, kelilipan. Iyo, anak guringan sudah. Apa geramun guringan sudah? Makar paham kaya. Yeah. Ketika terjadi persetubuhan, itu sudah rujuk. Walaupun enggak ngomong, ding, aku rujuk, enggak. Tanpa ngomong pun terjadi itu, maka itu rujuk. Enggak perlu saksi. Ketok tetangga lo, tok, tok, tok. Semalam lah ulun ada menceraikan bini ini, pang. Batu pang, ulun tak bebulik nih. Bodoh amat. Apa urusan saya sama kamu? Tetangga, tengah malam jam 10 ya lo. Biasanya kan sakit mah muncul jam segitu kan? Iya, sakit mah. Malam-malam kan? Orang sudah guringan, pian bum, ketok. Enggak, bisa. Tanpa saksi. Pengajian apa ya? Lebih layak daripada orang Syiah. Aduh, lanjut. Sesiapa yang tertidur hingga tidak melakukan salat isya sampai melewati pertengahan malam, maka jika bangun dia harus mengkodoknya. Kayak ahlus sunnah dong. Dan di pagi harinya dia harus berpuasa sebagai kafarain yang enggak ada. Kata Nabi Muhammad, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari satu salat atau lupa, maka dia harus melaksanakannya ketika dia ingat. Di antaranya Anda terbangun jam 2, Anda terbangun jam 3. Tadi belum salat Isya, langsung ganti. Terlepas dari perdebatan para ulama, waktu Isya itu berakhir di tengah malam jam 12-an atau sebelum yakni fajar menyingsing. Tapi kan Anda tertidur. Anda tertidur. Anda tidak sengaja meninggalkan, Anda tertidur. Maka ketika bangun, Anda langsung ganti. Ini hukum Islam, sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi bayar kafarah ini dari mana? Enggak ada. Besoknya bayar kafarah. Kafarah yamin sama, kafarah nazar sama, kafarah sumpah sama. Anda yang mengambil, mencabut sumpah Anda sama. Yaitu tadi, beri makan 10 orang miskin atau enggak. Beri pakaian yang layak 10 orang juga atau enggak. Bebaskan budak, tapi sekarang enggak ada. Atau yang terakhir, puasa 3 hari berturut-turut. Enggak. Ini bikinan mereka saja. Lanjut. Seorang wanita jika memotong rambutnya, maka dia harus membayar kafarah. Kafarah harus. Kenapa intinya? Karena kafarahnya ini harus dibayarkan ke ulamanya. Paham, Pian? Bahasanya kenapa daripada kafarah, kafarah, kafarah. Harus dibayarkan ke syekhnya, ke ustadznya, ke alimnya. Bukan ke orang, bayarnya ke saya. Kamu potong rambut ya? Astagfirullahaladzim. Kosong. Astagfirullahaladzim. Kamu potong rambut ya? Bayar ke saya. Jadi gitu, bayar terus. Makanya sugih. Seorang wanita jika memotong rambutnya, maka dia harus membayar kafarah seperti kafarah pembunuhan. Oh, lain kafarah yamin ngarannya. Seperti kafarah pembunuhan, tidak sengaja karena keliru. Membebaskan budak. Dari mana ini? Jamaah sekalian rahimakumullah, perempuan itu terlarang memotong rambutnya jika satu, memotongnya kemudian ingin tampil di hadapan banyak laki-laki. Haram. Memotong rambutnya tapi supaya mirip dengan penyanyi tertentu, perempuan-perempuan kafir atau fasik. Haram. Ya. Memotongnya tanpa izin suami. Haram. Atau kemudian apa lagi ya? Banyak hal yang terlarang. Tapi kalau misalnya memotongnya atas izin suami, kemudian dia juga memotongnya tidak terlalu pendek, menyerupai laki-laki, itu juga haram. Dia hanya memotongnya karena rambutnya sudah sangat panjang. Iya, panjang sekali. Sini sampai sana. Keramasnya repot. Anaknya 5 mengeramasi. Rambut mama. Panjang mana rambut pendek mai? Ih, jarabah ada boleh panjang. Dia memotongnya karena sudah mungkin sangat panjang. Dia merasa mungkin ribet. Silahkan potong. Dan dia berhias demi suami. Itu bantal. Itu boleh. Jadi kalau misalnya motong rambut ingin tampil di hadapan ajnabi, ingin seperti orang fasikoh, ingin seperti laki-laki, cepak. Wah, potong rambut tapi koza. Dingpin anak masuk tentara kah? Sini kosong, ada jambul. Kayak tukul. Bunga siapa kabinian, rambut kayak itu. Hilang kecantikannya. Apalagi tadi? Atau motong tanpa izin suami. Haram. Tapi kalau atas izin suami, kemudian dia memang memotongnya karena ya, keribetannya dengan mungkin panjangnya, dia mungkin potong cuma sedikit gitu ya. Mungkin tadinya sebetis atau sepinggu pengen potong sedikit, masih di bawah bahu lah ya. Dan ingin tampil pada suaminya mungkin selama ini gak pernah pakai poni, sekarang dia pakai poni. Ya, poni. Itu poni kangen band itu ya. Sampai kadang kelihatan mata. Itu rambut camuri namanya. Camuri, cakar muka sendiri. Ya, terkadang harus ya, harus ya. Perempuan supaya tampil beda di hadapan suami ya. Biasa enggak pakai poni, pakai poni. Totonya, oh, itu kode poni itu ya. Pakai poni. Biasanya kan cuma gitu. Tenongnya kelihatan pakai poni. Akhirnya, dan pian harus perhatikan itu. Dia kan izin kak ulun ke salon potong rambut lah. Oh silahkan deh. Jangan terlalu pendek lah. Yang penting tinggi kak ayah. Paling seketiak. Oh, siap. Begitu Anda pulang kerja, harus Anda perhatikan perubahan itu. Kalau Anda kemudian ingin makin disayang. Ya. Sampai rumah lo. Masya Allah. Anda puji rambutnya. Jangan Anda abaikan. Dia sudah mematut-matut diri ya. Kalau ah, kayaknya. Apa dingnya? Jangan. Puji, masya Allah. Bagus mana dingin, di mana pengen bertatak tuh? di Paman Kacong. Oh. Aduh, motongnya pakai arit dong. Jangan ya. Ada-ada aja ya. Tapi subhanallah teman-teman yang dari Madura, rapi-rapi. Anda cukur di tempat cukur Madura, rapi-rapi. Enggak tahu yang namanya. Satenya enak, jadi tukang cukur rambut hebat. Luar biasa. Bagaimana pendidikan di Madura sana ya, luar biasa. Ya. Banyak tukang cukur itu Madura dan subhanallah keren-keren jemaah. Dan Anda enggak berani banyak komen. Munsidin salah tatak, Anda jangan terlalu komen. Anda tatak telinganya aja. Aduh, pengajian apa ini ya Allah. Oke, kembali kepada potong rambut. Maka memotong rambut mubah. Selama bukan yang haram-haram tadi. Apalagi Anda memotongnya ingin tampil wah di hadapan suami. Ustaz, bagaimana sekali jika disemir? Boleh, asal niatnya diluruskan. Niatnya diluruskan. Bukan ingin seperti penyanyi fulana, ingin seperti orang fasik fulana, ingin seperti orang enggak. Betul-betul ingin tampil beda saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi cocokkan dengan warna kulit ya. Jangan Anda kulit rada hitam, semirnya biru. Waduh. Pian nih. Mungkar nangkir kayak. Jadi menyeramkan ya. Cocokkan dengan warna kulit ya. Mungkin Anda kulitnya putih ya, pirang ya, blonde, cocok ya. Tapi kalau kulitnya hitam, waduh. Kulitnya hitam, ininya pirang. Anda kayak orang Portugis. Lanjut ya. Aduh, pelajaran aneh-aneh ini hari ini. Lanjut. Sesiapa yang merobek bajunya karena kematian anak atau istrinya, maka dia harus membayar kafarah sumpah akibat hal tersebut. Tidak, harusnya bertobat aja. Karena ini memang terlarang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan bagian dari kami, bukan berarti dia keluar dari Islam. Enggak, ini dosa besar. Yang ketika bersedih, suaminya kah meninggal, anaknya kah meninggal, dia mencakar-cakar wajahnya, dia merobek-robek bajunya, dia berdoa dengan doa-doa jahiliyah, umpatan yang keluar, bukan dari agama kami. Artinya dosa besar. Kemudian jika itu terjadi, apakah kemudian baik kafarah? Enggak. Bertobat, karena itu dosa besar. Sedih akan orang yang meninggal, manusiawi. Menangis, silahkan. Manusiawi kok. Orang yang kita cintai meninggal, gimana? Anak yang Anda cintai meninggal, gimana? Enggak nangis. Nangis. Tapi jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang orang jahiliyah dulu lakukan. Meraung-raung sampai di kuburannya, mencakar-cakar wajah, robek-robek baju, aurat akan kelihatan. Itu kerjaan orang dulu. Menangis, manusiawi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bertobat kepada Allah ya, jika terjadi. Kemudian, sesiapa yang menikahi seorang wanita bersuami. Ya Allah, mulai tadi kayak ini terus contohnya. Karena memang error. Menzinai wanita bersuami. Sekarang menikahi wanita bersuami. Jadi memang naksirnya bini orang nih, orang-orang Syiah. Bahasannya kan begini terus. Sesiapa yang menikahi seorang wanita bersuami, sementara dia tidak mengetahui. Terlalu, gimana alasannya tidak mengetahui ya? Gimana tidak mengetahui? Bingung gitu. Apalagi ketika kita ajukan, ke apa istilahnya KUA. Kan datanya jelas perempuan ini kosong atau tidak, bersuami atau tidak. Ya, datanya gimana tidak mengetahui? Asa mustahil kayak itu nah. Atau bisa jadi kemudian perempuan yang memang bersuami, tapi memang dianya aja kemudian ya ini pengen punya laki ya lebih. Apa namanya? Poliandri. Laki-laki, poligami, nasab anak-anaknya satu. Mau dari istri satu, dua, tiga, empat, nasabnya ke bapaknya. Tapi kalau perempuan suaminya banyak, ini benih siapa? Lahir nanti namanya adalah nano-nano. Nah, enggak jelas bapaknya siapa. Anak kedua cupa-cup. Nama permen semua ya. Warna-warni ya. Sesiapa yang menikahi seorang wanita bersuami, sementara dia tidak mengetahui, maka dia harus bersedekah 5 dirham. Sama, 5 dirhamnya bayar ke saya. Duit terus intinya ini. Ke siapa? Ke mulanya, ke syekhnya, ke pimpinannya. Yang dari tadi itu kafaroh-kafaroh, bukan dikasihkan ke fakir miskin, enggak, ke dia. Jadi dia, makanya dia bikin hukum-hukum, salah dikit bayar, salah dikit bayar. Di Islam ada bab kafarah, tapi diberikan kepada fakir, miskin. Kemudian yang terakhir, peminum khamr atau minuman keras setelah dihukum had yang kedua, dia dihukum bunuh pada yang ketiga. Tidak seperti ini Islam. Yang diperdebatkan para ulama, 40 atau 80 cambukan, itu yang diperdebatkan. 40 atau 80. Cambuknya pun dengan pelepah kurma, cambuknya pun kemudian dengan sendal. Ya. Bukan dengan cemeti. Bukan. Hancur punggung orang pakai cemeti. Wallahu a'lam bissawab. Jadi, yani, inilah yani, hukum fikih bikinan mereka. Dan kemudian yani, diikuti oleh ya, para pengikutnya. Tentu yang bertentangan dengan Islam. Makanya dia bukan Islam. Dia agama yang lain. Kalau Anda masuk Indonesia mengatakan kami agama baru, welcome. Semua agama welcome di sini. Tapi Anda mengatasnamakan Islam, ah, kami harus ngomong. Islam gak kayak gini. Kita tutup. Dan masalah-masalah lainnya yang sangat banyak dan akan panjang jika disebutkan. Ya, makin aneh. Nanti Anda makin pusing. Mereka telah membuat-buat sesuatu yang menyalahi ijma ulama. Bahkan menyalahi firman, menyalahi sabda. Sungguh iblis menyesatkan mereka untuk membuat-buat pemahaman keliru tersebut tanpa bersandar pada athar ataupun qiyas, akan tetapi bersandar kepada realitas. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaful. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ustadz, kenapa Syiah itu sangat benci Umar bin Khattab? Ha. Kita tanya Syiahnya nanti ya. Jangan sekali-kali, karena Nabi Muhammad cinta Umar. Karena Nabi Muhammad mencintai Umar, karena Nabi Muhammad kemudian menyebutkan keutamaan Umar begitu banyak. Tapi mereka kan ada dilema, kita bahas kemarin. Karena Ali bin Abi Thalib menikahkan anaknya kepada Umar. Jadi mereka bingung. Karena kalau mereka meyakini kemaksuman Ali bin Abi Thalib, maka perbuatan Ali menikahkan anaknya dengan orang kafir, bagi mereka Umar kafir, maka itu kesalahan. Berarti enggak maksum. Tapi kalau mereka tetap Ali maksum, berarti praktek Ali itu benar. Enggak mungkin salah. Kamu yang salah. Dia menikahkan dengan orang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang paling mereka benci tentunya di antara para sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, dan mereka menyebutkan untuk dua orang tersebut, dua berhala Quraisy, dan bahkan mereka memiliki doa khusus. Mereka yakni sebutkan di salat-salat mereka khusus melaknat Abu Bakar dan Umar, saking bencinya mereka dengan keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kecintaan Nabi Muhammad kepada mereka ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Fiikum barakallahu. Ulun, saya pernah mendengar ibu itu Tuhan kita di dunia. Apakah ini termasuk kesyirikan? Ya, Anda menyamakan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya jemaah. Dia manusia yang harus kita muliakan, iya. Bahkan nasihat Nabi Muhammad kita kepada kita untuk berbakti pada ibu 3:1. 3:1. Bahkan ketika seorang tabi'in yakni hajian, dia gendong emaknya, disebutkan di Sirah Al-Nubala, dia gendong emaknya sampai ke Mekah tawaf, bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab, dan kemudian dia bertanya, wahai sahabat yang mulia, cukupkah baktiku ini pada ibuku? Saya gendong dia dari Yaman, jauh sekali, puluhan kilo. Apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Wala talqatin min talqatiha. Satu helaan nafas ibumu pun tidak bisa kamu balas ketika dia melahirkan. Dan perempuan ketika melahirkan menghela nafas berkali-kali. Ketika mereka ngeden atau mahajan bahasa gitu. Satu helaan nafasnya Anda enggak bisa bayar. Kewajiban kita berbakti, kewajiban kita memuliakan mereka, tangga surga kita, iya. Memposisikan mereka layaknya Tuhan, salah. Enggak boleh. Karena mereka manusia, mereka punya salah, kita ingatkan. Mereka manusia, mereka berdosa, kita ingatkan. Ya, manusia. Tapi harus kita muliakan. Jangan berlebihannya. Hingga kemudian di hari ibu, Anda cuci kakinya, Anda minum airnya, jorok. Oh, apalagi kuku ibu Anda sudah busuk. Biasa aja, jangan berlebihan seperti itu. Senangkan mereka, bikin mereka senang. Yani berikan mereka layanan Anda, apalagi Anda. Yani luar biasa, Allah berikan anugerah harta luar biasa. Ya, senangkan mereka. Jangan nunggu mereka minta. Jangan nunggu mereka kemudian ngasih kode. Pinanya sudah dibuka pang nih umroh. Masa handak ih. Anda harus jangan nunggu dia mengkode-kode seperti itu. Asa handak ih. Eh, handak umroh kok, Mak? Terlambat. Dia belum ngomong, pian langsung, Mak, pian besok berangkat. Wah, stroke dia langsung. Wah, kaget. Surprise, Mak, besok pian umroh. Asa Allahu Akbar, mati. Langsung yang diberikan, gak usah nunggu. Makin layo, makin malam, sorry. Pertanyaan tuh gini nih, enak nih, sebaris-sebaris, enak. Bismillah, Ustadz, apa hukumnya memasak menggunakan biji pala? Khilaf ya. Kalau sedikit, saya di antara yang ikut pendapat, sedikit gak apa-apa. Banyak, berbahaya. Anda ingin aman, hindari. Enggak, semua masakan harus pakai pala. Bisa pakai kaki, bisa pakai tangan. Sorry. Ada khilaf, untuk biji pala ada khilaf. Yang tertawanya terlambat, dia enggak quick thinking dia. Tadi kan pala, ada kaki, ada tangan. Pala, pundak, lutut, kaki. ada khilaf, tapi di antara fatwa yang ulun condong kepadanya, sedikit boleh. Banyak, jangan. Tapi akan jauh lebih aman, karena ia masuk dalam perkara, jadi perkara sama, karena ada perdebatan. Tinggalkan akan lebih baik. Allah SWT. Memang disebutkan untuk sebagian masakan, apalagi masakan Arab, itu di antara bumbu yang harus ada. Tapi enggak juga, dihilangkan ganti kapulaga juga enak. Dihilangkan ganti kayu manis, dihilangkan ya masih banyak bumbu yang lain yang kemudian halal, aman kita makannya, tidak masuk dalam perdebatan. Maka tinggalkan akan lebih aman. Masih banyak yang halal yang belum kita rasakan. Di antaranya sapi wagyu saya belum pernah. Kode ya, palima kita tambahnya. 95.000 all you can eat. Sampai buntus perut pian. 95.000 aja. Tapi dia sudah takar kemampuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sajadah tadi Ustaz, siap. Yang busanya tebal, ya. Yang dimaksudkan makruh yang seperti apa? Ketebalannya busanya. Yang sampai kita tidak merasa mantap kena lantai. Jadi sudah Anda pencet kok belum sampai-sampai. Wah. Jadi tebal sekali. Tapi kalau Anda merasa sudah ada kena walaupun tebal, tapi Anda bisa merasakan kenyamanan sujud, Anda enggak goyang-goyang karena kalau ketebalan Anda tuh seperti ngambang. Ngambang, warnanya kuning, ngambang. Stiker 46 warnanya kan kuning. Pikirannya kemana sih? Berkaitan dengan sihir tadi. Jadi yang seperti apa? Jadi yang ketebalannya membuat Anda tidak bisa mantep merasa ini kena nih. Tapi itu biasanya tebel segini tuh udah enggak ngerasa tuh. Dan biasanya itu ada di peimaman. Kalau ini enggak terlalu, ini masih nyaman. Ulun pernah di masjid tertentu gitu ya. Atau di musala tertentu. Sejarahnya seperti itu, tapi saya tahu mereka orang yang mudah menerima nasihat, saya berikan masukan. Pak, ini ketebelan, Pak. Tipisin dikit lagi. Kenapa? Dimakruhkan oleh sebagian para ulama. Oh iya, kata, langsung diganti, alhamdulillah. Langsung diganti. Artinya saya juga mempertimbangkan, ini takmirnya, musala masjidnya, mereka mudah menerima nasihat. Ganti, tipisin dikit, Pak. Wallahualamissalam. Apalagi kemudian sama dengan jamaah kan lebih enak. Kadang-kadang untuk yang imam terlalu tebal. Hingga kemudian ketika Anda sujud, Anda tidak bisa merasakan mantapnya posisi Anda sujud. Karena sangat lungluk bahasa kita. Mana nih lu? Allah Nusa. Itu yang dimakruhkan. Allah Nusa. Atau makruh menggunakan sajadah berbusa? Enggak. Boleh. Tapi jangan terlalu tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak bertakun masalah korin. Kita bahas syiahnya bertakun jin. Tapi, Ustadz, ulun hendak bertakun masalah korin. Apakah di setiap talbis iblis yang dibenamkan kepada anak cucu Adam, Qarin mempunyai peran? Dia memang pelakunya itu, bukan iblis. Semua kita punya jin pendamping. Semua kita diwakilkan untuk kita dua malaikat dan satu jin pendamping namanya Qarin. Yang masuk Islam itu cuma jinnya Nabi Muhammad. Semuanya kafir kecuali jinnya Nabi Muhammad. Qarinnya masuk Islam. Kenapa? Enggak bisa ganggu Nabi Muhammad. Allah alam bisa. Tapi semua kita qarinnya kafir. Dan dia tahu kita sejak kita lahir. Dia tahu sejarah kita sejak kita lahir. Makanya ini yang sangat kita sayangkan. Terkadang sebagian orang yang tampil kepadanya itu qarin. Tapi kemudian dia berubah menjadi wujud syekhnya, tuan gurunya, habibnya. Kemudian menyampaikan agama atau amalan yang baru. Padahal itu jin. Jin pendamping. Yang tahu sejarah hidup Anda semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan apakah Qarin memiliki tingkat atau level kelihaian dalam hal menyesatkan manusia? Ini saya tidak tahu. Perkara gaib. Sesuai dengan ketakwaan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Harusnya iya. Ya. Harusnya iya. Kita akan sampai nanti pada bahasan bagaimana talbis bahkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena level mereka juga beda-beda. Enggak mungkin mereka levelnya mereka lulusan yani SD yang mereka rayu anak kuliahan enggak nyambung, mesti selevel. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bujurlah pertanyaan ulun nih. Oh, pernyataan ulun nih. Oh iya, pernyataan. Salah sambat. Lakukan ini apa ini? Lakukan. Oh, lakian. Oh, lakian ini awak jaganal munnya dihadapkan binian yang kada mahram habis. Oh. Itu pernyataan pertama ya. Apakah pernyataan Anda benar? Sabda Nabi Muhammad SAW. Bukan pernyataan Anda, sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhab li rubbir rajul hazim min ihdakun. Aku tidak melihat seorang yang akalnya dan agamanya kurang tapi bisa melenyapkan akal sehat seorang laki-laki dibandingkan kali hewan itu. Jadi akal perempuan itu separuh. Tapi dengan separuh saja mereka bisa nyungsepkan kita aja. Makanya kita yang enggak boleh main-main. Inna kaidahunna 'adzim. Di ujung ayat cerita Nabi Yusuf. Kalau misalnya bajunya robek di depan, maka yang salah adalah laki-laki. Kalau bajunya robek di belakang, maka yang salah adalah perempuan. Karena berarti dia pengen kabur dan ditarik untuk berzina. Berarti yang robek belakang. Kalau robek kanan-kiri depan belakang, itu pengemis. Bukan bahasan yang tadi. Baru kemudian ujung ayatnya, inna kaidahunna 'adzim. Tipu daya mereka itu sangat dahsyat. Hati-hati, jangan main-main. Apalagi Anda sudah beristri. Wallahu a'lam bissawab. Tipu daya mereka dahsyat. Wallahu a'lam bissawab. Makanya juga yakni ulun biasa menyampaikan tidak memperlihatkan keharmonisan itu untuk para akhwat. Laki-laki sama. Anda dapat yakni istri yang salehah, yakni taat ketika Anda perintahkan mentaati selama dalam ketaatan kepada Allah. Ketika Anda lihat dia selalu menyenangkan, ketika Anda tidak ada di rumah dia jaga rumahnya, dia jaga dirinya, dia jaga anak Anda, dia jaga harta Anda. Salehah. Maka syukuri dan tidak perlu Anda perlihatkan ke banyak orang. Bikin status untuk dia, nge-tweet untuk dia, istriku, macam-macam dia puji yang luar biasa. Hati-hati. Banyak perempuan di luar sana, banyak laki-laki di luar sana yang istrinya jauh daripada istri Anda. Anda bisa disihir. Kenapa? Orang bisa, yakni ketika mereka iri, dengki dan mereka imannya lemah, mereka akan sih. Pokoknya anda pisahkan tuh orang ini. Dipujinya terus bininya ya. Langsung. Foto pian ada di Instagram. Teleponnya dok kun. Kun, sampai kah sudah? Apa yang sampai? Ulun ngirim foto tuh nah. Foto sampai aja. Ada lakian pokoknya. Mau penuh menitnya. Posting om bininya terus. Muji bininya terus. Bikin cerai kun aja. Siap. Apabila hendak isuk. Larang pang nih harganya. Ada apa-apa. Ulun julung cek kocong isi aja pian. Berapa hendak. Soge. tapi bininya bejat. Jangan, enggak usah perlihatkan. Keharmonisan Anda miliki, suami Anda, istri Anda, menyenangkan Anda, nikmati. Nikmati. Jangan kemudian Anda sebab orang kemudian iri, andalah sebab orang kemudian kepo. Kepo. Wallahu a'lam bissawab. Kaidah anak apa kemarin untuk orang kepo? Orang kalau kepo gitu ya, misalnya nanya gitu ya, dan itu perkara pribadi. Itu perkara pribadi. Gampang jawabnya, lu kasih pian yakni tipsnya. Tapi sebelumnya pian sudah harus hitung dulu berapa pengeluaran pian sebulan. Pian punya pengeluaran sebulan untuk anak, untuk istri, SPP, catat, katakanlah 5, 6 atau 7 juta, oke. Ada orang kepo dengan kehidupan Anda, pian kah nang membayari kehidupan ulun? Susu anak ulun pian kah nungkarakan? SPP anak ulun pian kah bayarakan? Kada pang, ya kalau begitu enggak usah urusi urus rumah tangga saya. Kadang-kadang orang itu nadanya kayak pengen tabayun, tapi dia kepo. Dia pengen tahu urusan orang. Tapi nadanya, umpat tabayun tatlah ya. Tapi Anda kepo. Dia kepo. Berapa bini pian sebenarnya? Ya? Terserah saya. Tapi saya tahu tatanan. Mau poligami kayak tidak kayak, mau 2, 3, 4 kayak urusan saya. Situ belikan susu anak saya. Kan enggak. Enggak usah ngurusi urusan rumah tangga orang. Sebel saya. Apalagi kemudian pakai tahu, enak. Sebel goreng ya. Iya, enggak usah. Urusi urusan Anda sendiri. Apalagi itu pribadi, pribadi orang. Itu yang kedua. Yang pertama, simpan kenikmatan rumah tangga Anda untuk Anda sendiri. Enggak usah kemudian berbagi. Karena ketika Anda masalah pun, orang juga enggak bantu. Ya, orang cuma mengatakan, sabar ya akhi. Gitu doang, sabar ya akhi doang. Ketika Anda bermasalah finansial, enggak ada kemudian, antum lagi masalah duit kah? Berapa handaknya? Karena ada kawan kita reda. Anda julungnya cek kosong aja, isinya aja. 10 boleh kah? Boleh, tapi saldo Anda 100 jajan. Mulai 10, saldo 100. Enggak ada, enggak ada. Maka ada masalah hadapi, ada kenikmatan, nikmati sendiri. Jangan bikin orang iri yang nanti menyebabkan Anda sebab orang kemudian menyihir Anda hingga kemudian terjadi perceraian. Atau kemudian orang kepo dengan kehidupan pribadi Anda. Anda yang memicunya sih. Nikmati ya. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, ada lagi kah? Ya, Bapak. Ini dulu. Dan bujurlah salah satu cara menghindari dari fitnah binian berdoa kepada Allah. Berdoa pakai doa Nabi Yusuf. Qala rabbis sinu ahabu ilah yang... perlu contoh. Apakah ini doa memang untuk menghindari dari perempuan? Anda perlu dalil untuk ini. Karena Anda berarti mengamalkan satu ayat yang tujuannya untuk terhindar dari fitnah wanita. Wanita itu, yakni jangan dihindari. Nikahi salah satunya. Selesai. Ya, fitrah manusia. Kita tercipta dengan itu. Fitrah. Ciptaan Allah. Kita tercipta dengan itu. Apa? Kita ingin melampiaskan hasrat seksual. Tapi dengan cara yang halal. Menikah. Allah a'lam bissawab. Jadi bukan dihindari. Nah, ketika Anda sudah menghindar, sudah menikah, nah habis itu jaga. Yang istri menjaga, suami juga menjaga. Karena suami istri satpam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya menjaga kepercayaan. Ya, supaya langgeng. Ya. Apabila perempuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila perempuan dalam keadaan halangan haid, apakah, adakah ada? Mungkin apakah ya? Apakah ada larangan perempuan itu melakukan hal-hal seperti di bawah ini? Sini. Tidak boleh potong kuku. Tidak boleh potong rambut. Mohon pencerahannya. Waduh, lampu kurang. jamaah. Ini tidak ada. Ini ada di masyarakat tapi tidak ada dalil. Lapor pengen somai kayaknya. Yang paling enak ya seberangnya Daihatsu Nusantara ya. Enak. Bahannya kesituan kita. Bayar seorang. Jamaah, tidak ada ini. Anda ketika haid, silakan potong kuku, silakan potong rambut. Enggak ada masalah. Yang melaranglah yang harus mendatangkan dalil. Perempuan itu kalau haid enggak boleh potong rambut. Perempuan itu kalau haid enggak boleh potong kuku. Sini dalilnya. Kenapa? Karena ini perkara yang mubah. Anda melarang orang dari perkara yang mubah. Contohnya perempuan tadi sudah sumpuk dengan rambutnya, dia pengen potong, plus juga ingin menyenangkan suami, mubah. Tapi ketika itu dia sedang haid, mubah. Anda melarangnya, sini dalilnya, mana larangannya? Enggak ada, berarti dia tetap dengan mubahnya, dia tetap dengan pembolehannya. Sama juga dengan kuku. Sama juga dengan kuku. Dia bahkan kebersihan. Dia bahkan kebersihan. Sebagian perempuan, contohnya istri saya, itu cepat sekali tumbuhnya kukunya. Tapi uniknya ketika umroh, lambat tumbuhnya. Itu di antara dalil mungkin ya. Orang di Mekah umurnya lebih panjang. Ya. Kayaknya lebih slow. Ya itu saya saksikan. Saya memperhatikan. Kayaknya kamu kalau di rumah sering potong kuku. Setiap sekian potong kuku. Ini selama umroh kok jarang. Ih kayaknya Jakarta panjang. Rahasia ya. Rahasia ilahi 4. Jadi dia harus datangkan dalil. Yang melarang yang harus mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Nabi melarang perempuan haid potong kuku. Nabi Muhammad melarang perempuan haid untuk potong rambut. Jika tidak ada, maka dia mubah kembali kepada hukum asalnya. Karena ia basicnya di luar ibadah. Segala sesuatu di luar ibadah hukumnya halal dulu, mubah dulu. Sampai ada larangan. Anda melarangnya, sini dalilnya. Tidak ada, dia tetap dengan kemubahannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.